Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Masih kita membaca bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang syahadat tentang berdakwah menyeru dakwahnya. Maka disebutkan oleh beliau wal farqu baina hubul imamah wa da'wah ila Allah wa hubur riyasah huwal farqu baina ta'zimi amrillahi wa nusillahu wa ta'zimi nafsi wa sa'i fi hadhiha. Perbedaan antara hubul imamah, cinta untuk menjadi teladan dalam agama ini, wa da'wah ila Allah, dan berdakwah kepada Allah, dengan orang yang hukuriyasah, senang, suka, cinta terhadap kepemimpinan, itu perbedaannya sangat besar. Satu orang dia berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama berdakwah, tetapi dia lakukan dakwah tersebut karena cinta, ingin berupaya menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dia berdakwah karena mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang satunya sama berdakwah, tetapi karena kecintaan kepada dirinya, ingin dianggap sebagai orang yang dimuliakan, dianggap memiliki ilmu dan sebagainya. Maka perbedaan ini sangat besar. Orang yang berdakwah karena kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu ayyuta'a rabbuhu fala yu'sa. Yang dia inginkan adalah dia ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala ditaati, tidak dimaksiati. Wa antakuna kalimatuhu hiyal ulya. Dia ingin agar kalimat Allah tinggi. Ayakun adinu kulluhu lillah. Dia ingin agar agama ini seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayakuna al-ibadumum tasilina awamirihi mujtami'ina wa nawahihi atau nawahihina. Dia ingin agar para hamba mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dia. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya saling sikut menyikut rebutan lahan dakwah. Karena tujuan dia apa? Tujuan dia ketika berdakwah agar Allah ditaati. Bukan agar manusia mentaatinya, bukan. Agar Allah ditaati. Agar perintah Allah dilaksanakan. Agar larangan Allah dijauhi. Ini tujuan dakwah dia. Sehingga ketika ada orang lain berdakwah dengan dakwah yang hak, yang benar, memerintahkan untuk mencintai Allah, memerintahkan untuk melaksanakan perintah Allah, memerintahkan untuk menjauhi larangan Allah, dia akan senang. Karena ada orang yang membantu, menolongnya dalam berdakwah. Tidak ada yang namanya saling sikut menyikut dalam dakwah, rebutan lahan dakwah, rebutan jadi khotib misalkan, rebutan jadi ini, jadi itu, jadi pendakwah. Kenapa? Karena memang tujuan dia bagaimana umat manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang mengharapkan mencari ariyasah, kepemimpinan. Agar menjadi pemimpin terlihat tinggi, dianggap oleh orang lain ketika berdakwah. Fa inna talabiha yas'una fi tahsilika liyanula biha aghradahum. Maka tujuan dakwah dia adalah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dia. Agar populer, agar terkenal, belum lagi dalam tujuan mendapatkan dunia. Sekarang ini kan banyaklah beredar syubhat-syubhat sekitar, ya. Sebagian orang yang bahkan sebagai dai pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagiannya berlebihan di dalam mematok tarif, misalkan katanya sih ada yang sampai sekian puluh juta dan sebagainya, ya. Ketika diingatkan, dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan di dalam mendapatkan dunia dalam masalah ini, dinasihatkan untuk tidak cari makan di dalam dakwah, kadang muncul syubhat perkataan, oh, artis saja yang mereka melakukan kemaksiatan dibayar tinggi lah, kata, masa kita yang misalkan berdakwah di jalan Allah kalah sama misalkan para artis, misalkan yang semalam sekali manggung misalkan 50 juta dalam keadaan mereka, ya, mendakwakan kemaksiatan. Tentu kita tidak bisa mengkiaskan dengan perkara seperti itu, mengkiaskan perkara yang jelek, ya. Tidak bisa. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah, ya. Menjauhkan dari tujuan-tujuan pribadi ketika berdakwah. Minal uluwil wal ard fil ard. Ya, di antaranya ada tujuan pribadi agar menjadi orang yang terkenal di dunia ini. Ta'abudul qulub lahum, orang-orang mendekat, senang terhadap dia sehingga condong ingin mendatangkannya dan sebagainya. Kalau kemudian dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati manusia senang kepada dia, hati-hati manusia senang kepada dia, tidak mengapa, itu adalah kenikmatan, balasan yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan bagi orang tersebut. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut sebelum nanti di akhirat. Tetapi kalau belum apa-apa, memang tujuan pribadi atau tujuan dakwah dia adalah agar manusia berkumpul kepadanya, maka hal seperti itu adalah tujuan pribadi yang tidak sepantasnya dia lakukan dengan membawa dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdakwah kepada dirinya, walaupun membawakan ayat, walaupun membawakan hadis. Nah, maka hendaknya seorang memperhatikan dari sisi ini, dari sisi keikhlasan dia di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dahulu mereka, ya, enggan, khawatir ketika diminta berfatwa, ketika diminta mengajar dalam keadaan di sana ada orang yang lebih utama dari dirinya. Para ulama ketika datang orang-orang yang ingin menimba ilmu darinya, menimba hadis, maka dia berusaha menunjukkan kepada orang yang lebih utama, di sana ada orang yang lebih berilmu, kamu cari ilmu ke sana. Ya. Karena tujuan mereka adalah, tujuan dakwah mereka adalah agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tinggi, agar Allah ditaati. Nah, tidak mengapa orang tidak belajar kepada dirinya. Tidak mengapa. Nah, tidak mengapa dia tidak terkenal, tidak diketahui, siapapun enggak masalah, yang penting agama Allah mulia. Itu tujuan dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma buisa Mu'adzan ila Yaman qala, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila ayu wahidullah fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimu anna Allah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah tarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturadu ala fuqara'ihim fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wa taqul da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun akhrajahu, yani riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mengutus Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad menuju negeri Yaman untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu adalah salah satu ulama'nya sahabat, orang memiliki banyak ilmu dari kalangan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad ketika akan pergi ke negeri Yaman, dan ini sepantasnya ya, seorang guru atau seorang pemimpin ketika mengutus seseorang untuk berdakwah memberikan nasihat, wasiat apa yang harus diperlukan. Beliau mengatakan, inna kata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab. Berkata al-imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini Yahudi wa Nasara, sungguhnya di Yaman ya, di sana terbanyak masyarakatnya kebanyakannya adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Adapun kaum musyrikinnya lebih sedikit ya, berbeda dengan keadaan di Madinah atau di Mekah. Di Mekah atau di Madinah itu ahlul kitab orang Yahudi atau Nasara sedikit pada zaman itu, yang banyaknya musyrikun. Tetapi di Yaman kebanyakannya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini agar Mu'adz bin Jabal mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Karena medan dakwah yang akan beliau tempuh, yang dihadapi adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, yang mereka mengetahui ya, sedikit banyak tentang ilmu ya, berbeda dengan musyrikun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayah ila ayu wahidullah, maka jadikan hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadikanlah perkara yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, falyakun awala matad'uhum ilaihi ayu wahidullah, yaitu agar engkau berdakwah agar mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdakwah. Apa yang harus kita dakwahkan? Tauhid. Bukan berarti kita tidak boleh berdakwah tentang masalah akhlak, masalah amaliyah ibadah yang lain, bukan. Tapi Rasulullah mengatakan, jadikan perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah masalah tauhid, masalah ibadah, kemurnian ibadah. Kalau ada yang mengatakan itu kan dakwahnya kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasoro. Loh, kalau orang Islam, ya sama. Ketika sebab turunnya hadis ini berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasoro, bukan berarti itu khusus pada mereka, tetapi sifatnya umum. Dalam Al-Quran, kebanyakannya ayat-ayat itu jatuh atau berkaitan dengan masalah Yahudi dan Nasoro. Tetapi hukum dalam masalah ini itu kepada keumumannya. Nah, demikian juga dakwah terhadap kaum muslimin. Didakwahkan kepada mereka masalah tauhid, akidah, wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Karena berapa banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita yang telah berislam, memeluk agama Islam walhamdulillah, tetapi mereka masih jahil dalam masalah kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar maknanya, sama sekali kadang tidak mengetahui apa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah yang pernah kita bahas dahulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah perkara yang kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'u kali dzalik. Kalau mereka mau mengikutimu, mentaatimu, mau bersyahadat la ilaha illallah, mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk dengan Islam, fa'alimhu. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari cara berdakwah. Ajarkan kepada mereka, fa'alimhum annallaha faradha 'alaihim khamsa shalawatin. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu. Fihi anna shalah aqdam wajibat atau aqdam wajibin ba'da syahadatain. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perkara yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat. Sholat dalam keadaan nas'alullah as-salamah, kita melihat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita dan mereka semua. Mayoritas, saya katakan mayoritas masyarakat kita yang beragama Islam benar-benar kurang memperhatikan masalah sholat. Ya. Kalau seandainya masyarakat kita memperhatikan masalah sholat, saya yakin masjid ini tidak akan cukup pas waktu sholat maghrib misalnya. Ya. Walaupun mungkin yang sedang safar tidak sholat di sini, tidak akan cukup masjid ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau Idul Adha, atau Idul Fitri, atau Jumatan saja, rata-rata penuh. Ya, kalau masyarakat kita memiliki perhatian bahwasanya perkara yang paling besar setelah dua kalimat syahadat adalah sholat, insya Allah masjid ini tidak akan cukup. Ya, tidak akan cukup. Paling berapa baris, berapa ratus lah. Gak bakalan muat 1000. Dalam keadaan saya yakin masyarakat sini saja, ya, itu sudah bikin penuh masjid ini. Padahal sholat adalah kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Qala An-Nawawi rahimahullah, mamanahu innahu yadulu ala anna al-mutallabah bil faraid fi dunya la takunu illa ba'dal Islam. Hadis ini menunjukkan ucapan Rasulullah, kalau mereka mentaatimu, mau mentauhidkan, mau masuk Islam, maka ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat pada mereka, ini menunjukkan bahwasanya perkara wajib yang dituntut di dunia ini semuanya dilakukan setelah seseorang masuk Islam. Setelah masuk Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inhum ata'u kalidzalik." Kalau mereka mentaatimu dalam masalah itu, setelah mau diseru untuk mentauhidkan Allah untuk masuk Islam, kemudian diajari masalah sholat, diajari masalah kewajiban sholat, kalau mereka nurut taat mau melaksanakan itu, fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturadu 'ala fuqara'ihim, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya. Tukhadu min aghniyahim. Yang sedekah tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturadu 'ala fuqara'ihim. Yang diberikan kepada orang-orang fakir. Diajarkan tentang masalah kewajiban membayar zakat. Fihi dalil ala anna zakah aujabul arkan ba'da shalawat. Ini dalil bahwasanya zakat adalah kewajiban yang paling mendasar setelah salat wajib. Wa annahu tukhadhu min al-aghniya, dan bahwasanya zakat itu diambil dari kalangan orang-orang yang kaya. Yaitu setelah mencapai nisabnya, kalau zakat mal, ya. Kalau sudah mencapai haul, ya. Karena kalau orang miskin susah kadang untuk mencapai nisab, ya. Untuk mencapai nisab, maka zakat ini diambil dari kalangan orang-orang yang kaya. Watusrafu ilal fuqara, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir. Ini bukan berarti zakat ini hanya diberikan kepada orang fakir, tetapi kebanyakannya dikhususkannya di dalam hadis ini bahwasanya zakat diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Li'anna haqqahum fi zakat aqad min huququm biyakitil asnaf asamina, karena hak mereka untuk mendapatkan harta zakat itu lebih kuat, ya, dibandingkan para mustahik yang lainnya. Dari 8 mustahik, orang fakir ini lebih kuat. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya zakat fitrah hanya diberikan kepada orang fakir, orang miskin, ya. Ini zakat fitrah. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh diberikan kepada golongan yang lainnya. Hanya saja mungkin perlu disampaikan, perlu diketahui, yang namanya zakat itu diberikan kepada orang. Silakan di antara 8 asnaf tersebut semuanya manusia. Diberikan kepada orang. Bukan diberikan kepada badan. Yayasan. Kalau yayasan diberikan kepada yayasan, apa diberikan kepada yayasan? Yayasan itu hanya sebagai penyalur, ya, diberikan kepada yang berhak. Misalkan zakat, zakat mal atau zakat fitrah. Ada orang bayar zakat kepada yayasan atau kepada suatu badan, pada masjid misalkan, pada DKM, ya. Bukan maknanya orang yang mengeluarkan zakat ini memberi zakat kepada DKM atau kepada yayasan, bukan. Karena DKM, masjid, yayasan hanya sebagai penyalur. Nanti DKM atau yayasan menyalurkan kepada yang berhak. Maka keliru ketika ada seorang membayar zakat, kemudian zakatnya digunakan untuk membangun masjid. Harta masjid, keliru. Mana di antara 8 asnaf, 8 golongan, satunya masjid? Tidak ada. Ya. Sebagian orang keliru, salah. Ya. Harta zakat digunakan untuk apa? Untuk membangun madrasah. Zakat itu diberikan kepada asnaf, kepada golongan, kepada orang, bukan kepada bangunan dan sebagainya. Lain halnya, zakat diberikan pada orang, kepada yang berhak. Misalkan zakat mal berikan pada al-gharib, orang yang memiliki hutang. Dia berhak mendapatkan harta zakat. Dia punya hutang, nih kasih zakat. Misalkan 10 juta. Kemudian dia gunakan untuk membayar hutangnya, ternyata sisa. Sisanya buat bikin rumah misalkan. Silakan. Tidak masalah. Karena telah sampai kepada yang berhak. Tapi kemudian misalkan harta zakat kita gunakan untuk bikin apa? Bagaimana kalau kita bikin untuk rumah singgah atau untuk bikin puskesmas atau rumah sakit supaya semua umat memanfaatkannya? Keliru dalam masalah ini. Kalau harta infal, sedekah biasa silakan, tetapi harta zakat ada aturannya. Jangan sampai kemudian orang keliru, harta zakat digunakan untuk membangun sesuatu. Untuk bayar listrik misalkan. Bayar PDAM. Masjid ini kan pengeluaran airnya tinggi. PDAM harus bayar. Sudah harta zakatnya buat bayar PDAM. Keliru. Nah. Kalau harta sedekah, encereng dan sebagainya silakan. Maka harta zakat ini diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Di sini pun ada dalil bahwasanya harta zakat boleh diberikan hanya kepada satu asnaf saja. Enggak mesti harus diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan. Mau diberikan kepada 8 golongan silakan. Tetap satu golongan saja tidak mengapa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim." Hati-hati dari harta mereka yang paling bagus. Yani ini ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para petugas pengambil zakat. Para amil, terkhusus zakat mal. Rasulullah peringatkan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati kalian dari harta-harta mereka yang paling bagus. Ini harta yang paling bagusnya, misalkan zakat kambing. Ketika ditarik, diambil kambing yang paling gemuk sama petugas. Satu ekor, dia milih yang paling bagus, yang paling gemuk, paling besar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dari harta mereka yang paling bagus. Artinya apa? Yuhramu 'alal 'amil fi zakah akhdhu qara'imil mal. Diharamkan bagi seorang amil ketika dia memungut zakat, mengambil zakat, mengambil harta yang paling bagusnya. Sapi misalkan yang paling gemuknya. Demikian juga wajhumu 'ala sahibil mal ikhraju sirarul mal. Demikian juga diharamkan bagi pemilik harta ketika mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan harta yang paling jelek. Panen mau diambil zakatnya, ya, diberikannya padi yang satu karung misalkan zakat dia, padi yang tahu kalau ini terkena wereng itu loh, kempuas bagainya, jemurin juga nggak kering, wah paling jelek, kasihkan nih zakat saya. Maka bagi sahibul mal, pemilik harta, ini pun dilarang. Bal yukhraju al-wasat, bahkan dikeluarkan dari harta tersebut ada yang pertengahan. Maksudnya apa? Kalau pemilik harta sih nggak masalah bagi dia, untuk memberikan harta yang paling bagus. Saya punya sapi misalkan, sudah terkena zakat, atau buah-buahan, atau misalkan padi. Nah, kemudian saya mau ini buat zakatnya, kewajiban saya sapi, saya carikan yang paling gemuk. Bagi pemilik harta itu boleh yang paling bagus. Tetapi kalau pemungut harta, pemungut zakat, tidak boleh kemudian dia mengatakan saya mau yang itu, yang paling bagusnya. Tidak boleh. Kalau dia dari sisi yang mengambil harta zakat, ambil yang pertengahan, yang paling bagus jangan, yang paling jelek jangan, yang pertengahan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqud da'watal mazlum, takutlah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Ini masih berkaitan dengan masalah zakat. Ketika seseorang pengambil zakat dia mengambil dengan cara zalim, maka takutlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqud da'watal mazlum, takutlah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun, karena sungguhnya doanya orang-orang yang terzalimi tidak ada antara dia dan Allah Subhanahu wa taala hijab, penutup yang menghalangi doanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Bahkan sebut dalam suatu riwayat, hatta orang kafir pun yang dia terzalimi dan dia berdoa akan dikabulkan. Hati-hati dari berbuat zalim. Hati-hati, takutlah dari orang-orang yang terzalimi. Ya. Jangan merasa kalau kita mampu, memiliki kekuatan, ya, berbuat seenaknya. Bisa jadi orang lain terzalimi, takut dan doanya mereka, jangan-jangan mendoakan kejelekan. Ini sering kadang di dalam berkendaraan, bawa mobil nyiap, sudah jalannya sempit maksakan diri nyiap, sering kan di depan sudah pakai lampu, jangan nyiap kan jalan sempit, maksakan, karena kita maksakan gitu. Setelah tidak sadar muncul doa, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan mampus dan sebagainya. Waliyadzubillah. Kita enggak sadar orang tersebut terzalimi karena hak jalan dia diserobot oleh kita. Muncul satu doa yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqud da'watal mazlum, takutlah kalian, hati-hati kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada penghalang antara dia, antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka hati juga bagi kita ketika kita merasa terzalimi, hendaknya tidak berlebihan dalam berdoa, atau ketika berdoa hendaknya dia akil, berakal. Mungkin dia terzalimi oleh saudaranya. Terkadang muncul ucapan atau doa mendoakan kejelekan. Walaupun artinya ketika dia membalas sesuai dengan kezaliman yang saudaranya lakukan, tidak apa-apa. Tetapi tentu yang lebih utama adalah dia justru memberikan doa kebaikan atau hidayah kepadanya. Ketika misalkan saudara yang menzalimi dia, dia doakan, ya Allah berikan hidayah kepadanya, tidak akan rugi dirinya, tidak akan rugi dirinya. Ketika saudaranya mendapatkan hidayah, justru dia akan mendapatkan kebaikan. Maka demikianlah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memendakwahkan atau memberikan pengarahan kepada para sahabat ketika akan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang beliau arahkan adalah hendaknya seorang dai berdakwah kepada tauhid. Dan ini adalah dakwahnya para nabi. Dakwah yang berat. Tidaklah seorang berdakwah kepada tauhid pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Kenapa Nabi Allah Musa dimusuhi oleh Fir'aun? Kenapa Nabi Allah Nuh dimusuhi oleh kaumnya? Kenapa Nabi Allah Lut dimusuhi oleh kaumnya? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya? Para ulama sejak dahulu sampai sekarang, karena mereka mendakwahkan tauhid. Karena mendakwahkan tauhid. Sampai sekarang kita pun enggak mungkinlah jarang kalau kita mendakwahkan jangan minum khamar, jangan mabok, jangan zina. Ada mungkin yang musuhin, tidak akan kuat. Semua orang tahu itu hal yang jelek harus dijauhi. Tetapi coba ketika kita berdakwah kepada tauhid, berdoa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bernazar kepada selain Allah, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Emang ada yang bersumpah kepada selain Allah? Ada. Berapa banyak kita dengar orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, saking pengen dipercayanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Orang saking pengen dipercaya ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, dia bersumpah sama siapa? Rasulullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Tidak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Akan muncul permusuhan-permusuhan dari iblis dan tentaranya. Oh, ras itu masa enggak boleh? Berdoa kepada para wali, masa enggak boleh meminta ini, meminta itu? Sama seperti orang musyrikun dahulu. Ajal ta'alihatan ilan wahidan in hadala syaun ujab. Apakah engkau ingin menjadikan sembahan kami hanya satu saja, wahai Muhammad? Ini perkara yang aneh. Masa sih kita hanya berdoa hanya untuk Allah, kepada Allah saja? Masa enggak boleh minta kepada wali bulan? Dia kan orang soleh. In hadala syaun ujab. Ini perkara yang aneh, kata mereka. Akan muncul permusuhan. Kenapa? Sejak dahulu pada zaman Nabi, zaman Rasul yang pertama, sampai akhir, permusuhan karena disebabkan dakwah tauhid. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berdakwah kepada tauhid. Karena yang membedakan, pembatas antar kekufuran dan keislaman adalah at-tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.